Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih bisa ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan amal perbuatan kita ini ditulis oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal saleh dengan pahala yang melimpah yang sangat besar. Karena memang amalan yang kita lakukan ini masih dalam hitungan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, di mana amalan saleh yang dikerjakan dalam kurun waktu tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi apa? Jihad. Kecuali seorang yang berangkat membawa harta dan harta bendanya dan jiwa raganya kemudian tidak pulang dengan membawa salah satu di antara keduanya, yakni mati. Ini baru melebihi. Sudah kami sampaikan dalam pertemuan kemarin tentang hal ini. Ya, mudah-mudahan amal perbuatan kita di 10 hari terakhir ini meningkat lebih banyak di hari-hari yang lainnya, lebih sungguh-sungguh, ya, lebih baik daripada amalan yang lainnya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin memiliki ceramah memberikan contoh. Tasaddaq rajulun bidirhamin fi ashri dzulhijjah wa tasaddaq kadzalik bidirhamin fi ashri alawakhir ramadan ayyuma afdal. Syekh memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya, seorang bersedekah dengan satu dirham di kurun waktu 10 pertama di bulan Dzulhijjah, ada juga orang yang bersedekah dengan satu dirham yang sama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, manakah yang lebih afdal di antara keduanya? Mana lebih afdal kaum muslimin? Lebih afdal adalah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semua amal saleh seperti itu. Maka mari kita memanfaatkan momen yang ada ayyamul ma'dudah, hari-hari yang terbatas, dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hasyar tanggal 10 Dzulhijjah. Kaum muslimin rahimani wa jami'an, mengingat untuk hari Jumat besok ta'limnya itu mau diadakan apa mau libur? Pas kebetulan kan Idul Adha ya. Diadakan atau libur? Libur. Diputuskan oleh takmir di sini libur. Libur ya Pak Farid ya? Libur. Ini kabar gembira bagi antum. Libur. Walhamdulillah ada kalanya libur lah. Untuk berikutnya tetap taklim biasa seperti hal yang lainnya. Hadirin kaum muslimin jami'an, kita masuk pada pembahasan kita, melanjutkan dalam kitab Al-Mithrul Manthur sampai pada nomor ke 284. Qala al-Hasan ya'ni al-Hasan al-Basri wa ibn Sirin, yani Muhammad ibn Sirin. Kedua beliau ini adalah ulama kibar, ulama besar di zamannya para tabi'in, Beliau ini adalah murid-muridnya para sahabat Nabi Ridwanul Majma'in. Beliau berdua, ulama besar ini yang menjadi panutan bagi umat, Al-Hasan Al-Basri dengan Ibn Sirin. Beliau berdua mengatakan, La tujalisu ashab al-ahwa, janganlah kalian bermajlis dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Wala tujadiluhum, dan jangan pula kalian berdebat bersama mereka, karena tidak ada manfaatnya. Mereka bukan orang yang menginginkan al-haq, tetapi mereka orang yang ingin memang mengikuti seleranya, sehingga percuma bicara sama mereka, bahkan akan mengotori, membuat mangkal dongkol. Dan kalau ada syubhat masuk ke benakmu, itu pun berbahaya bagimu. Wala tasma'u minhum, dan janganlah kalian mendengar dari mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Telah kita lewati pembahasan dalam pertemuan yang telah lewat, kalau disebut kalimat ashabul ahwa, mengikut hawa nafsu, yang dimaukan dengannya dua hal sekaligus. Yang pertama adalah mereka-mereka yang mengumbar hawa nafsu dalam berupa syahwat. Jauhi mereka, jangan mendekati orang-orang yang senang melakukan syahwat, pergaulan sama mereka yang bebas seperti itu. Ya, jangan, jangan bersama mereka. Engkau akan tertular, karena penyakit itu menular. Penyakit syahwat itu menular. Demikian pula kalimat ashabul ahwa masuk padanya yang kedua adalah apa? Orang yang mengikuti syubhat, yakni dalam urusan keagamaan dia tidak mau mengikuti Allah dan Nabinya, tetapi dia selalu menginginkan apa yang diinginkan oleh dia berbeda dengan wahyu, dan dia paksakan itu yang akan diikuti olehnya. Maka keinginan dia, selera dia, tatkala dia menyelisihi wahyu, disebutlah dia sebagai pengekor hawa nafsu. Bisa dipahami hadirin? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan ucapan beliau ini dalam kitab yang telah kita baca di majlis ini. Masih ingat kitab Lummatul Itiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad? Itu tahun berapa, Pak? 2007? Kurang lebih. Atau sudah ke sini tahun 2009-an. Dulu mana ad-dawa dengan Lumatul Itiqad? Dawa-dawa lebih dulu. Ad-dawa bukan dawa-dawa, Pak. Ibaratnya sudah lama. Disebutkan dalam kitab tersebut ucapan Imam Asy-Syafi'i. Qala Syafi'u rahimahullahu taala, amantu billahi wa mimma jaa'a 'anillah 'ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah, dan aku pun beriman dengan segala yang datang dari Allah, syariatnya, aturannya, wahyunya, berita-beritanya. Aku beriman dengan itu. Caranya bagaimana mengimaninya? Ala muradillah, mengimani itu semuanya sesuai dengan yang dimaukan Allah. Bukan semua kita dalam berislam, tetapi kita berislam sesuai yang dimaukan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Oh, beliau adalah utusan Allah. Beliau seorang rasul yang mendapatkan wahyu. Beliau adalah orang yang diwajibkan kita mentaatinya. Kita mengimani itu. Wa ma ja'a wa bima ja'an rasulillah, dan kita pun mengimani, mempercayai syariat, ajaran, bimbingan yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi rasulillah, sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara berislam yang baik. Bukan berislam itu dengan semaumu, atau bahasa Jawanya Pak, oh karepet dewek, wudle dewek Pak. Bukan. Anda berislam artinya Anda harus memenuhi apa yang Allah maukan dan apa yang Rasulullah inginkan dalam berislam. Nah, ahlul ahwa, dalam hal ini ahlul bid'ah, tidak mau melaksanakan nasihat Imam Syafi'i tadi. Saya berislam, tapi Islamnya saya beda dengan Islamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan sunnah, kami mengajarkan bid'ah. Rasulullah mengajarkan kepada siratul mustaqim, kami mengajarkan kepada siratul dolal. Apa itu siratul dolal? Rasul mengajarkan kepada jalan yang lurus. Kalau saya berislam tapi mengajarkan kepada jalan yang sesat, karena bid'ah pada mereka. Rasul mengajak manusia ke surga, silakan. Kalau kami mengajak orang ke neraka. Ya enggak vulgar banget kayak gitu Pak ya. Tetapi begitulah hawa nafsu. Kami hendak menampakkan di depan antum, itulah yang namanya al-hawa. Orangnya selalu tidak mau sami'na wa ta'na. Lucu Pak, sahibul hawa itu pengikut hawa nafsu, lucu. Imamnya membacakan hadis sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufu min tamami shalah, sami'na wa ta'na. Ajuk ora ajuk Pak. Shofnya enggak lurus, enggak rapat. Bahkan kalau dirapeti marah. Kesu, nesu-nesu, kecuk sigling malang. Dia mengatakan sami'na wa ta'na itu tidak paham. Oh, kalimat itu artinya kami mendengar dan kami mentaati. Kenapa? Karena mereka sahibul hawa, pengekor hawa nafsu, yang selalu dalam beragama yang dikedepankan adalah al-hawa. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Sirin dan Muhammad dan Al-Hasan Al-Basri menasihatkan kepada kita, jangan kamu bermajlis bersama mereka. Jangan. Kenapa? Karena sudah kita terlewati hal itu. Yang pertama, mumarridatun lil qulub, menyebabkan timbulnya penyakit dalam hati. Penyakit itu berupa apa? Berupa pelanggaran-pelanggaran syariat. Yang berbahaya adalah tadinya kamu kuat dalam mengingkari kebid'ahan menjadi lembek, bahkan sampai pada tingkatan memuji mereka, bahkan sampai tingkatan engkau simpatik dengan mereka. Mereka memang ahli bid'ah, tapi kan jangan sholatnya mempeng banget, lumayan banget, aku senang. Ahli bid'ah kamu sukai, dia baik dalam satu sisi, kebaikan dia itu ekor muslimin dalam rangka mendukung bid'ahnya. Bisa difahami hadirin? Itu sahibul hawa. Orang yang mengikuti aliran yang bid'ah, faham yang bid'ah, maka kalau dia aktif, aktifnya bukan untuk sunnah Nabi, aktifnya untuk menghidupkan yang apa? Yang bid'ah. Begitu istrinya wa kaum muslimin. Kalau dia giat dalam sedekah, dia sedekahnya di atas apa? Bid'ahnya. Kalau dia aktif qiraatul Quran, qiraatul Qurannya di atas apa? Bid'ahnya. Fadhihun. Apakah engkau tertarik dengan ahlul bid'ah dikarenakan ada satu dan dua hal yang dianggap baik olehmu? Inilah yang menyebabkan para ulama kita mengatakan la tujalisu ashabul ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan kalian duduk bersama mereka, jangan kalian berjidal bersama mereka, tidak ada fungsinya. Jidal itu apa Pak? Berdebat. Bantah membantah yang disertai dengan duduk. Engkau mendengarkan argumentasi lawan dan engkau pun diberi kesempatan menyebutkan argumentasimu. Ini debat jidal. bukan semata membantah. Farqu bainahuma, beda antara keduanya. Kalau jidal yang tadi saya sebutkan, musuhmu, lawan bicaramu diberi kesempatan memberikan argumentasi akal kalam tahap yang diucapkan syubhat yang bisa menyebabkan bingung atau halayak yang mendengarkannya pun bingung, yang akhirnya akan dibenarkan dia karena syubhatnya. Beda hanya rudud. Kalau rudud ini membantah tanpa ada orang yang dibantah, tinggal kita jelaskan letak kesalahan mereka dan kita jelaskan yang hak supaya orang tahu si fulan alal batil, dia di atas batil, buktinya dia mengatakan begini-begini, dia mengamalkan begini-begini padahal sunnah berbeda dengan itu. Ini namanya rudud. Ini boleh, bahkan ini diwajibkan, termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tetapi kalau jidal, ini ada syaratnya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadilhum, perintah untuk menjidali mereka. Jidali mereka. Debat mereka. Tetapi ingat, hasilnya harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Syarat ini harus terpenuhi. Ketika sehingga kalau kita mau menghadapi al-bid'ah, menghadapi seseorang, prediksinya kayaknya ini orang gak mungkin dapat mendengarkan argumentasi kita. Orang ini sudah lemah, orang ini. Saya sendiri lemah. Jangan Anda layani debat itu. Itu debat yang tidak syar'i. Karena itu para ulama menyebutkan hukum asal debat dilarang. La jidala fid din wa la tumari fih. Tidak ada jidal dalam urusan agama. Tidak ada debat mendebat dalam urusan agama. Yang ada adalah saya terang kepadamu al-haq, in qubila minhu fadaka wa illa qad adaita al-haq. Kita sampaikan kalau dia mau menerima alhamdulillah. Kalau dia tidak mau menerima sudah selesai. Saya tidak mau mendengarkan syubhat-syubhatmu. Bisa dibahami hadirin? Karena itu janganlah kita masuk dalam ranah perjidalan, karena ini butuh keahlian, butuh ilmu yang rasih, yang mendalam. Dan apa maslahatnya kamu maukan? Apa maslahat jidal wahai kaum muslimin? Saya ingin memberikan hidayah kepada dia. Baik, itu niatannya. Tetapi Anda di waktu itu juga terancam dengan mendengarkan argumentasi akal-akalannya atau mungkin sebuah ayat yang kamu tidak tahu, dia kemudian pahamkan kepada pemahaman yang batil, sebuah hadis yang kau tidak bisa meneliti, hadisnya sahih atau lemah, tidak tahu kamu, kamu terdiam-diam, wah ayatnya, wah hadisnya, kamu tidak bisa jawab. Akhirnya kamu yang terkena penyakit. Maunya memperbaiki orang supaya dia mendapatkan hidayah, malah kamu yang terbawa. Rugi tidak bang? Rugi. Dalam aturan berdakwah, agama kita memberikan aturan. Dalam surat Subbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la, Allah berfirman, fadzakir in nafa'ati dzikra. Saya putus bacanya supaya itu paham secara Arab. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Bukan inna di sini, inna sesungguhnya. Bukan inna fa'ati dzikra, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Bukan. Fadzakir, berikanlah peringatan kepada mereka in, jikalau peringatan itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, jangan. Jangan. Ilmu ini ilmu mulia. Engkau membawa ilmu, ilmu yang mulia. Ketika engkau serampangan memberikannya, seakan-akan ilmu itu tidak ada kadarnya, tidak ada nilainya. Berikan peringatan jikalau bermanfaat. Kalau tidak, sudah. Saya lebih menyelamatkan diriku sendiri daripada menyelamatkan orang-orang yang memang tidak membutuhkan ilmu. Jangan sampai kita menyampaikan sebuah ilmu di satu tempat yang kita menjadi bahan tertawaan, yang direndahkan kamunya dan ilmumu, terhina. Tidak ada manfaatnya buat apa bicara. Tapi kasihan mereka, Allah yang memberikan hidayah bukan kamu. Doa sudah selesai. Doa, kemampuanmu dalam hal ini berdoa, bukan kemampuanmu berbicara di depan mereka, baik secara lisan, secara langsung, atau melalui media cetak, elektronik, medsos. Kadang berdebat melalui alat yang seperti itu. Kepengennya kita memberikan penjelasan, qaddar ma syafa'al, orang itu ternyata lebih lihai dalam mengemas, akhirnya kamu menjadi korbannya. Qala Imam Atha, berkat Imam Atha Ibn Abi Rabah, nomor yang 385, 385. Auha Allahu ila Musa la tujalis ahlal ahwa fa innahum yuhdithuna fi qalbika ma lam yakun fihi. Al-Imam Atha menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, mewahyukan kepada Nabi Musa, isinya adalah apa? La tujalis ahlal ahwa, janganlah engkau bermajlis dengan pengikut hawa nafsu. Kenapa Allah sebutkan di sini kepada Musa? Fa innahum yuhdithuna fi qalbik, karena mereka akan memasukkan ke dalam hatimu ya sesuatu yang tadinya tidak ada dalam hatimu. Mereka memasukkan syubhat, memasukkan akidah yang batil, memasukkan prinsip-prinsip yang sesat ke hatimu dalam keadaan engkau tadinya tidak ada. Yani tidak ada dalam hatimu hal itu. Ini bisa terjadi kaum muslimin. Hah? Bisa terjadi. Berapa kali kami sampaikan di majelis ini contoh-contoh syubhat yang itu acak-acak, syubhat rendahan, sudah susah untuk kita menjawabnya. Repot. Iya. Berarti memang syubhat itu qatafah wal qulubu dha'ifah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang namanya syubhat itu bagikan kilat yang menyambar-nyambar. Nyambar-nyambar. Kilat itu menyambar dan bertubi-tubi dan meninggalkan suara yang menggelegar, membuat takut. Itu penggambaran Nabi terhadap syubhat. Datang syubhat, kayak kita kaget. Siang bolong ada kilat. Dalam keadaan masih kaget, duar lagi datang. Gemuruh, takut kita. Itu penggambaran Nabi kita alaihissalatu wassalam terhadap syubhat. Wal qulubu dha'ifah, dan hati manusia hati yang sangat lemah. Sangat apa? Lemah, dhaif. Qala Mujahid rahimahullahu taala, ucapan Imam Mujahid, la tujalisu ahlal ahwa, janganlah kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, fa inna lahum urratun ka urratil jarab. Urratun bidham qaruhun bi'anakil faslan wa qila bil fathi al jarab. Berkata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala murid Ibn Abbas, jangan kalian duduk bermajlis, berkumpul dengan ahlul ahwa, karena mereka memiliki urrah ka'urratil jarab. Urrah ini bakteri atau sebuah penyakit yang terdapat dalam kudis. Ya, virus kotoran yang ada pada kudis, di mana kalau seorang terkena itu sangat mudah sekali untuk tertular. Nah, Imam Mujahid menggambarkan kepada kita, ahlul bid'ah itu kaum muslimin punya sengat yang sangat berbisa. Sekali kamu kena, kamu akan na'udzubillah min dzalik, yang qalib akan berpindah dari al-haq menuju al-batil. Memiliki kekuatan yang dahsyat untuk bisa menarik kita kepada kebid'ahan-kebid'ahannya. Ini nasihat ikhwan dari para ulama kita yang sudah berpengalaman, yang sudah melalang dunia dalam perkara ilmu, yang sudah sangat terkenal. Imam Mujahid ahlu tafsir zaman tabi'in, ahlu tafsir guru beliau Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan yang lainnya, ulama besar, sudah banyak pengalamannya lebih dari kita. Ingin mboten Pak? Ingin mboten? Nak njenengan kesungi monggo. Oh, saya lebih pintar daripada Imam Mujahid. Oh, keblinger iki, Kak. Ini nasihat para ulama. Tentunya mereka sudah tajruba mengerti secara ilmiah dan prakteknya. Betapa banyak orang yang sesat di awal mulanya karena dia duduk di depan ahli bid'ah. Ada bab di belakang, ya, masih lama pembahasannya. Ada asbab sukutur rojul fil bid'ah, bab yang ke-42. Kita baru 27. Bab yang 42 berisikan tentang sebab-sebab seorang jatuh ke dalam bid'ah. Di antaranya disebutkan karena model jidal ini tadi. Terkena seorang yang bernama Imran bin Hittan, ulama besar di zaman dulu, alim, ulama. Dia sesat dikarenakan jidal dengan seorang yang datang dari negeri Irak. Mithl Bighal, orang ini datang mendebat Imran bin Hussein. Dan Imran bin Hussein kalah debat, yang pada ujungnya dia sesat, jadilah khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Ulama kaum muslimin tetapi kalah debat. Kemudian yang berikutnya nomor ke-387, 388, balagha Umar ibn Khattab radhiyallahu an أن رجل يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته. Disebutkan dalam kisah, akan datang kisahnya secara lengkap dalam kitab ini, tentang kisahnya Umar memperingatkan kaum muslimin di waktu itu dari seorang yang bernama Sabigh ibn Asal dari Irak. Dia di halaman berapa saya lupa, sebab kisahnya Sabigh. Sabigh ini wahai kaum muslimin adalah seorang yang dikenal banyak bicara tentang Al-Qur'an. Bicara tentang Al-Qur'an dari sisi apa? Ayat-ayat yang masih samar. Apa ini artinya? Apa ini artinya? Ayat Al-Quran ada dua, komisimu. Ayat Al-Quran ada dua, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat artinya ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak bisa ditarik kemana-mana. Hunna umul kitab, ayat yang jelas ini induknya Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan masih ada ayat-ayat yang masih samar. Samar karena kedangkalan ilmu kita. Bukan tidak bisa dipahami makna yang benar, bukan. Semua Al-Qur'an difahami dengan jelas isinya. Inda al-ilmi, ketika orang itu adalah ahlul ilmi. Ada pun orang-orang yang qillatul ilmi, sedikit ilmunya, memahaminya susah. Seperti lafaz والنازعات غرقا والناشطات نشطا. Apa artinya Pak? Demi yang mencabut dengan keras, demi yang mencabut dengan lembut. Ini para petani apa ya? Nyabuti suka tekin dia, Pak. Gak bisa Anda dengan hanya bermodalkan bahasa Arab kemudian menafsirkan ayat, gak bisa. Siapa Anda? Harus Anda rujuk kembali kepada kutubu tafsir. Di antaranya tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Jarir Al-Tabari, tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibn Kathir, dan yang lainnya. Kembali ke sana. Anda jangan hanya bermodalkan terjemahan. Ini tafsir Al-Quran, ini ayat mutasyabihat, yang dimaukan dengannya apa, Anda enggak tahu. Kaji, dikaji, dikaji. Yang dimaukan dengan wan-naziati gharqu wan-nashidati nashta adalah para malaikat yang mencabut nyawanya orang yang beriman dengan lembut, dan para malaikat yang mencabut nyawanya orang kafir dengan keras. Coba perhatikan, tanpa kembali kepada kitab tafsir, enggak akan mungkin kau dapati makna yang seperti itu. Amma yatasaalun 'anil nabil 'adzim alladhum fi mukhtalifun. Apa maknanya ini? Mereka bertanya-tanya tentang satu hal. Satu hal itu adalah nabul 'adzim, perkara besar. Apa itu maknanya? Mereka berselisih dalam hal itu. Perkara besar apa ini? Mau modal apa Anda menafsirkan ayat ini? Ini yang dimaksudkan. Tanpa belajar ilmu tafsir, ini akan selalu mutasyabihat bagimu, samar bagimu. Nah, dulu di zamannya Umar Ibn Khattab, ada seorang pemuda bernama Sabih Ibn Asal. Sabih ini salah satu pasukan di antara sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari kalau enggak salah. Nanti insyaallah akan datang kisahnya dengan lengkap. Ana lupa di halaman berapa kisahnya Sabih itu. Dilaporkan kepada Umar, sosok khalifah pemimpin negara di waktu itu. Beliau menjabat khalifah yang kedua sepeninggal siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dilaporkan kepada khalifah, pimpinan negara, nih, di tempat kami ada orang yang bernama Sabih. Dia orang yang banyak bertanya-tanya tentang ayat-ayat yang masih mutasyabihat. Di tengah-tengah pasukan jihad ini, kami merasa risih dengan keberadaan orang ini. Dilaporkan kepada Umar tentang hal itu. Sabih namanya, orang ini membacakan ayat, menafsirkan semaunya. Orang ini membacakan ayat, menimbulkan masalah di depan yang lain. Bukan alul ilmi, tetapi dia berbicara. Dilaporkan kepada siapa? Umar sebagai pemimpin negara. Apa wahai kaum muslimin? Ditangkaplah Sabih, dibawa dari negeri Syam ke negeri Madinah. Ya, ditangkap, ditanya, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ya, disambil dilaporkan dengan laporan yang lengkap, ditanya dulu, kamu begitu? Ya, dipukul sama Umar dengan pelepah kurma sampai kepalanya berdarah. Kepala, bukan wajah, kepala. Sama Umar sampai ya siludam keluar darah. Sabih mengatakan, in turidun antaktulani, kalau engkau ingin membunuhku, bunuhlah aku dengan cara yang baik. Kalau engkau menginginkan untuk aku bertobat, sungguh telah hilang penyakit yang ada pada kepalaku. Orang ini kemudian dimasukkan penjara. Ditengok kembali, ini badannya sudah sembuh, kepalanya keluar darah. Pukul lagi sama Umar. Umar sendiri mukul. Umar itu, wahai kaum muslimin, kepala orang sekali penggal lepas. Punya kekuatan yang luar biasa Umar. Kebuki sama Umar. Berapa kali sampai akhirnya dia mengatakan tobat, tub tu, aku tobat. Kemudian setelah itu dikirim pulang ke negerinya di Irak. Sampai di negeri Irak, diperintahkan kepada gubernur yang ada di Irak agar mengumumkan kepada masyarakat, jauhi Sabih dan jangan duduk bersamanya. Kaum muslimin di waktu itu bubar kalau ada Sabih. di pasar yang sedang ramai, sobi datang bubar. Ya. Ada orang duduk-duduk, sobi datang bubar sendirian sekian lama. Dihajar atas perintah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai sekian lama, kemudian Abu Mas'al Asy'ari, ingat ana, mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa orang ini telah bertobat dan telah baik tobatnya, barulah diberikan izin untuk berbicara dengan sabih. Begitulah seharusnya disikapi ahlul bid'ah. Duhai sandianya negeri kita seperti itu. Hah? Nusa Kambangan penuh banget. Banyak yang mau ditangkap ahlul bid'ah. Jangankan itu, sekarang aja sudah penuh Nusa Kambangan. Kaum muslimin jami'an, ini yang kami maksudkan adalah kisah singkat apa yang disampaikan dalam poin yang ke-387 ini. Sampai kepada Umar, anna rajulan yastami'u ilaihi al-ahdath. Sampai kepada Umar, adanya seseorang yang terhimpun di otak dia perkara bid'ah-bid'ah. Fanaha an mujalasatihi, maka Umar melarang kaum muslimin untuk duduk bermajlis dengan orang tersebut. Maka dalam ini kalau kita membaca kalimat jangan kalian bermajlis, itu maknanya adalah bermajlis duduk di majlis salimnya ahlul bid'ah, atau bermajlis dalam berkerumun bersama mereka, masuk pada dua makna itu. Karena apa? Melalui dialog tersampaikan yang namanya apa? Syubhat. Ya. Qala al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala pada nomor ke-388 dalam kitab Jumlah Fatawa. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa idza kana ar-rajulu mukhalitan fi السير لأهل الشر يحذر منه. Apabila ada seseorang yang dia mukhalitan. Apa mukhalitan? Pernah mendengar kalimat ikhtilat? Apa makna ikhtilat? Campur, berbaur. Kata beliau, apabila ada seseorang yang berbaur dengan alusyar, mengekor hawa nafsu, berlaku keburukan, kemungkaran, ternyata dia bergabung sama mereka fisir dalam sebuah perjalanan, berkerumun sama mereka, bercengkam sama mereka dalam sebuah perjalanan, yuhadhar minhu, maka hendaknya kaum muslimin diperingatkan akan bahaya orang tersebut. Orang tersebut yang dimaksudkan siapa? Yang dimaksudkan oleh Syekh Jamdimi adalah orang yang bergabung sama mereka ahlusyar, ahlusyarnya jelek, buruk, kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan pada mereka. Nah, orang yang bergabung sama mereka ini, orang ini pun diperingatkan umat agar jangan bersama dia. Ditahdir dia dikarenakan dia seorang yang diketahui berjalan, berkerumun bersama ahlul bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Kayaknya kok sangar temen ya kami ini. Siapa-siapa orang entuk. Bukan begitu kaum muslimin. Agama ini mendudukan segalanya pada tempatnya. Agama ini tidak pernah zalim. Apa zalim? Wadu'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang namanya zalim. Ketika alul bid'ah itu direndahkan, itu memang tempatnya. Ketika alul bid'ah dijauhi, itu tempatnya. Kalau kita bergaul dengan alul bid'ah, itu bukan tempatnya. Salah kamu. Sehingga tidak ada unsur kedzaliman, tempat sudah pas. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahirabbil alamin. Fa insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.